وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, فصل بريكوتين من كتاب إغاثة الحفان من مكايد الشيطان أدل قوله فصل ومن ذلك أن الخف والحداء إذا أصابت النجاسة أسفله أجزأ دلكه بالأرض مطلقا. Dan diantaranya al-khuf, al-khuf itu seperti kaos kaki dari kulit, wal-hida sepatu, ila asabatin najasa kalau terkena najis asfalahu bawahnya ajza'a dalkuhu bil ardi mutlaqan, jika bawahnya terkena sesuatu najis maka boleh ajza'a, artinya mujzi, istilah fiqh mujzi yani diterima untuk menggosoknya dengan tanah, yani digosoknya di atas tanah mutlaqan, secara mutlaq yani bidunya qaid, mutlaq artinya bidunya qaidin, tanpa ikatan syarat apapun, dalam keadaan dia mukim ataupun dia safar, dalam keadaan dia kena najisnya mughalladhah atau mukhaffafah, mutlaqan. Kalau terkena najis di bawah sepatunya kemudian dia gosokkan ke tanah sudah cukup. Wajazat salat fihi bisunnati thabitah, bahkan boleh sholat dengan sendal tersebut, dengan sepatu tersebut, dengan khuf tersebut, dengan sunnah yang thabitah, dengan sunnah yang sahihah, dengan hadis-hadis yang sahih. Nassa alaihi al-imamu Ahmad, yang demikian merupakan pendapat Imam Ahmad secara nas. Wakhtarahu al-muhaqqiquna min ashabih, dan juga pendapat yang dipilih oleh para muhaqqiqun, para pentahqiq, para peneliti, para alim, ulama dari madhab beliau. Mereka berpendapat dengan pendapat Imam Ahmad bolehnya menggosokkan sepatu ke tanah ketika terkena najis, bahkan itu mujzi dan itu menjadi tahir, dan boleh sepatu itu dipakai salat tanpa dilepas. Ikhwan fillah, na'udzubillahi minkum muslimin yang saya hormati. Dikatakan bahwa ini pendapat Imam Ahmad, namun beliau memegang hadis-hadis yang sahih, sehingga para ulama yang lain pun berpendapat dengan pendapat yang sama karena hadisnya sama yang mereka pegang. Ikhwan fillah, na'udzubillahi, sebagaimana dikatakan oleh Abu Barakat bahwa riwayat ajza'ad dalku mutlaqan, bahwa riwayat dari Imam Ahmad beliau menyatakan bolehnya menggosokkan sepatu ke tanah ketika terkena najis secara mutlak, itu adalah pendapat yang sahihah, pendapat yang benar, indi menurut pendapatku. Kata Abu Barakat, lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, karena hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza wati'a ahadukum bi na'lihi al-adha fa inna turaba lahu tahur." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Barang siapa di antara kalian yang menginjak dengan sendalnya sesuatu ada, ini najis, kotoran, fa inna turab lahu tahur, maka tanah yang berikutnya merupakan pensucinya. Tanah yang berikutnya merupakan tahur, merupakan pensucinya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Abu Dawud rahimahullah dan juga Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah wa shahahahu Al-Albani fi Sahih Abi Dawud. Jadi disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud. Kemudian dalam lafaz lain disebutkan, "Idza wati'a ahadukum al-adha bi khuffayhi fa tahuruhuma at-turab." Jika salah seorang kalian menginjak kotoran, ini najis, bi khuffayhi dengan kedua sepatunya, fatahuruhuma turab, maka pensuci keduanya adalah tanah. Khana bin a'azakumullah. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud juga dalam sunannya dan juga oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam sahih Abu Dawud. Khana bin a'azakumullah, hadis yang dengan lafaz pertama dan hadis dengan lafaz kedua, perbedaannya yang pertama dengan kalimat bina'lihi, sedangkan yang kedua dengan kalimat bikhufaihi. Wahada yastafid atau hada yufid, memberikan faedah bahwa yang namanya menggosokkan dengan tanah ini sah pada sepatu maupun pada sendal. Karena lafaz pertama bina'lihi, barang siapa yang diantara kalian menginjak dengan sendalnya kotoran atau najis, maka pensucinya adalah tanah atau tanah sebagai pensucinya. Sedangkan hadis yang kedua, barang siapa yang diantara kalian yang menginjak kotoran dengan kedua sepatunya, maka fatahuruhuma turab, maka pensuci keduanya adalah tanah. Sehingga apakah itu na'lun atau khuffun atau itu dalam bentuk hida'un, maka mujzi bita'ataharatuhuma bimana? Biturab. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. Dikatakan dalam riwayat Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallam pernah salat. Faqala ana alaihi, tiba-tiba beliau melepas kedua sendalnya dalam keadaan salat. Faqala an-nasu ni'alahu, maka manusia pun melepaskan sendal-sendal mereka. Karena Rasulullah SAW melepas sendalnya, maka para sahabat pun kaum muslimin melepas sendal-sendal mereka. Falamma sarafa qala, ketika selesai salat beliau bertanya, "Lima khala'tum?" Kenapa kalian melepaskan sendal-sendal kalian? Mereka menjawab, "Qalu ya Rasulullah, ra'aina ka khala'ta fa khala'na." Ya Rasulullah, kami melihat engkau melepas sendalmu, maka kami pun melepas sendal-sendal kami. Faqala, maka Nabi bersabda, "Inna Jibril atani fa akhbarani anna bihima khubthan." Sesungguhnya Jibril menyampaikan kepadaku, kata Nabi, menghabarkan kepadaku bahwa pada kedua sendalku ada khubthan, ada kotoran. "Fa idza jaa ahadukumul masjid falyaqlibna alaihi." Maka salah seorang kalian kalau berangkat ke masjid, hendaklah melihat kakinya, melihat sendalnya. Jadi ketika datang ke masjid, dilihat di sepatunya atau di bawah sepatunya, di bawah sendalnya, periksa. "Tsumma liyambur," hendaklah membaliknya dan melihat. "Fa in ra'a khubthan," kalau dia melihat kotoran, "falyamsahhu bil ardi," maka hendaklah digosokkannya ke tanah. "Tsumma liyusalli fihima," dan kemudian silakan salat dengan keduanya. Khana bin na'azakum la yani salat di atas sendal atau salat memakai sendal. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan juga oleh Darimi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Al-Baihaqi dalam sunan dari Abi Nadrah, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dan juga Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam Sahih Abi Dawud. Khana bin na'azakumullah, dan hadis ini ma'ruf. Tetapi ada beberapa orang yang menyalahpahami atau menyimpulkan dengan keliru dan berkata bahwasanya memakai sendal ketika sholat adalah bukan sunnah, kata mereka. Dan berkata bahwasanya sholat memakai sendal itu bukan sunnah dan tidak ada sunnah Rasulullah SAW. Ketika disampaikan hadis tentang perintah Rasulullah SAW atau anjuran Rasulullah SAW, "Sallu fi ni'alikum," Salatlah di sendal-sendal kalian. Mereka menjawab, iya, dulu ketika Jibril belum datang kepadanya. Setelah Jibril datang kepadanya dan kemudian menyatakan bahwa di sendalmu ada kotoran, kemudian Rasulullah SAW melepaskan. Maka ini, kata mereka, diambil kesimpulan bahwasanya ketika Jibril mengatakan ada kotoran, Rasulullah SAW melepaskannya. Sedangkan kamu dan saya dan kita semua tidak diberitahu oleh Jibril. Kita bukan Nabi. Dan Jibril tidak sampai kepada kita, tidak menyampaikan kepada kita bahwa di sendal kita ada kotoran. Maka kita tidak perlu memakai sendal ketika sholat, karena jangan-jangan ada kotoran, Jibril tidak memberitahu. Qanibirina azakumullah. Ini ba'id. Ini sangat jauh dan nyeleneh. Menyelisihi sekian para ulama. Bahkan menyelisihi nassun sharih, menyelisihi nas yang sangat jelas di akhir hadisnya. Apa akhir hadisnya? Rasulullah SAW menyatakan, lima khala'tum, kenapa kalian melepas sendal? Ketika mereka menjawab, ya Rasulullah, kami melihat engkau melepas sendalmu, maka kami pun melepas sendal-sendal kami. Maka Nabi SAW menyatakan, iya, tetapi tadi Jibril memberitahu aku kalau di sendalku ada kotoran, maka kalau salah seorang kalian berangkat ke masjid, hendaklah membalik sendal kalian dan sepatu kalian. Dilihat, apakah ada kotoran? Kalau di sana ada kotoran, maka hendaklah menggosoknya ke tanah dan kemudian sholatlah dengan sendalmu. Hanibilina azakumullah, ini sudah cukup menunjukkan dalil sunnahnya salat bin ni'al. Sunnahnya salat dengan sendal. Dan juga di samping sunnahnya salat dengan sendal, juga sunnahnya membersihkan sendal dan sepatunya sebelum masuk ke masjid. Jangan ifrat, jangan tafriyat. Ada beberapa orang yang tafrid, mengabaikan sunnah ini dan tidak mau memakai sunnah ini sama sekali. Ada yang ifrat, menyatakan ini sunnah, kemudian dia masuk dengan seenaknya tanpa membersihkan sendalnya, tanpa menggosokkannya ke bumi, tanpa menggesetkannya sendal tadi, sepatu tadi, sehingga dalam keadaan kadang-kadang membawa najis dan sebagainya, dalam keadaan dia tidak peduli. Ada ifrat, yang tadi tafrid. Kedua-duanya keliru, dan yang tengah khairul umur awsatuha, yang tengah yang paling tepat, yaitu mereka menerima sunnah Rasulullah SAW. Sunnahnya memakai sendal ketika sholat, atau sesekali memakai sendal ketika sholat. Dan sunnah yang kedua, bersihkanlah sebelum masuk ke masjid. Gosokkanlah ke tanah, kesetkanlah ke tanah yang bersih sebelum masuk ke masjid. Yang kedua dari tafsiran yang salah, sebagian mereka berkata, bukankah hadis ini menyatakan khubthun, tidak menyatakan najasa. Kalau yang namanya khubthun, kotoran, bisa kotoran mukhot, ingus, bisa kotoran apa, yang tidak najis. Kotor, tapi tidak najis, katanya. Sehingga cukup digosokkan saja. Kalau najis, tidak bisa digosokkan saja dengan bumi, katanya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ta'wilu dhalika 'ala ma yustaqdar min mukhatin aw nahwihi min at-tahirati la yashih. Kata beliau, dan tafsiran orang yang menafsirkan kata khubthun dengan sesuatu yang yustaqdar, sesuatu yang kotor seperti ingus dan sejenisnya, tetapi tahirat, dari perkara-perkara yang tahir, tidak najis, ini tafsir yang la yashih, yang tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Liwujuhin, karena beberapa alasan. Yang pertama, anna dzalika laisamma khubthan. Yang pertama, alasannya bahwa kotoran-kotoran yang bukan najis seperti ingus dan sebagainya tidak dinamakan khubthan. Baik. Yang kedua, anna dzalika la yu'mar bimashihi. Yang kedua, tidak ada perintah untuk menghilangkan ingus. Kalau kamu terkena ingus, enggak perlu menggosokkan ke tanah ataupun ke air ataupun ke apapun. Iya toh? Enggak ada perintah. Artinya tetap sah sholatnya dalam keadaan di sarungmu ada ingus misalnya. Bahkan kalau kamu tidak membawa mindil, tidak membawa sapu tangan, tidak membawa tisu atau sesuatu yang sejenisnya, ketika kamu buang ingus ketika sholat, apa sunnahnya? Sunnahnya adalah dengan ujung pakaianmu. Baik? Apakah sah sholatnya? Tetap sah sholatnya. Berarti jelas tafsir kalian ketika menafsirkan yang dimaksud dalam hadis ini suruh digosokkan ke bumi, khubthun, itu bukan najis. Tetapi khubthun artinya kotoran-kotoran yang bukan najis seperti ingus dan sejenisnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, dijawab, bahwa kalau hanya ingus dan sejenisnya, la yu'mar bimashihi inda salati, tidak diperintah untuk dibersihkan ketika salat. Fa innahu la yubtiluha, karena ingus tidak membatalkan salat. Tidak termasuk syarat sah salat bersihnya dari ingus. Tetapi termasuk syaratnya salat, syarat sahnya salat adalah membersihkannya dari najasah, dari najis. Atsali, sisi yang ketiga atau alasan yang ketiga. Annahu la tukhla'an na'al lidzalika fi shalah. Yang ketiga, bahwasanya sendal tidak perlu dibuka kalau hanya kena ingus. Bayangkan kalau sendal suruh dibuka kena ingus, bagaimana dengan baju yang kena ingus? Apa harus dibuka juga? Khana bin na'azakumullah. La tukhla'an na'al lidzalika fi shalah. Dalam salat tidak perlu dibuka sendal hanya karena kena ingus. Fa innahu amalun li ghairi hajah, maka kalau membuka sendalnya hanya karena ingus, berarti dia mengerjakan sesuatu yang tidak ada perlunya. Mengerjakan sesuatu yang tidak ada perlunya. Karena tidak merusak salat sama sekali, kenapa dibuka? Tidak membatalkan salat, kenapa dibuka? Bukan najis, kenapa dibuka? Fa aqallu ahwalihi al-karaha. Kalau bergerak melepaskan sendal, itu kan bergerak dalam salat. Dalam keadaan laisa lahu hajah, dalam keadaan enggak ada perlunya, apa hukumnya? Bergerak dalam salat biduni hajah atau bighairi hajah, apa hukumnya? Aqallu ahwalihi al-karaha, paling sedikit makruh. Bergerak dalam salat itu makruh hukumnya. Kalau tidak ada hajat, bisa jadi haram. Tetapi paling sedikitnya makruh. Boleh bergerak kalau ada hajat. Seperti kamu lupa mematikan HP-mu, kemudian sholat tiba-tiba bunyi. Boleh gak bergerak untuk mematikan? Boleh. Itu ada hajat. Seperti ketika kamu pakai sendal, tiba-tiba terlihat ada najisnya. Maka walaupun sudah sholat, lepaskan sendalmu. Kalau terkena ingus kemudian dilepaskan, ada hajah atau bidunah hajah? Bighairi hajah, itu tanpa hajat. Kalau tanpa hajat, aqallu ahwalihi al-karaha. Ar-rabi', alasan yang keempat. Anna ad-Dar Qutni rawa fi sunanihi fi hadith al-khal' min riwayat Ibn Abbas, bahwa Ad-Dar Qutni meriwayatkan dalam sunannya hadith tentang melepas sendal ini dari riwayat Ibn Abbas. Kalau tadi diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, sedangkan Daruqutni meriwayatkan dari sahabat yang lain, yaitu dari Ibn Abbas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Jibril atani fa akhbarani anna fihi madama halamah. Dalam riwayat Ibn Abbas disebutkan bahwa Jibril datang kepadaku dan mengkhabarkan kepadaku bahwa pada keduanya ada darah halamah. Qad ibn na'azakumullah disebutkan di sini darah, tapi hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Wal halam kibarul qurad, halam itu adalah monyet-monyet besar, darahnya monyet besar. Wali annahu mahal yatakarrar mulaqatihi lin najasati ghaliban, dan karena itu adalah tempat yang biasa terkena najis sering kalinya. Fa ajza'a mas'uhu bil jamidah, maka cukup menggosoknya dengan sesuatu yang jamid, sesuatu yang keras, ya. Kama halal istijmar, seperti tempat istijmar, bal aula. Fa inna mahalal istijmar yulaqin najasa, bahkan lebih utama. Kenapa? Mahalul istijmar, ketika kita istijmar dengan batu, itu yang digosok tempat najis. Fil yaumi marratain aw thalatha, dengan dua kali atau tiga kali di tempat najisnya. Maka menggosokkan sepatunya ke tempat yang keras atau ke bumi, dalam keadaan itu aula, lebih utama lagi. Namun alasan yang keempat ini bersandarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni, sedangkan hadisnya dhaif, dia dalamnya ada seorang rawi yang munkar. Nah, karena di dalam sanadnya ada seorang yang bernama Furat ibn Sa'ib, dikatakan munkarul hadis. Berkata Ibn Ma'in, laisa bi syai. Nah, bahkan Daruqutni sendiri berkata bahwa orang itu matrukun, ditinggalkan hadisnya. Demikian dalam mizan. Berarti hadis yang keempat ini atau alasan yang keempat ini hanya menyatakan ada riwayat lain, walaupun dalam riwayat yang lemah, bahwa khubsu itu adalah najis. harusnya ada lagi alasan yang berikutnya. Bahwasanya alasan yang berikutnya, Rasulullah SAW bukan kali itu saja memerintahkan untuk menggosokkan najis di sendal ke tanah berikutnya. Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadis-hadis lain, bukan kasus ini, ketika sahabat bertanya. Ternyata Rasulullah SAW menjawab, tahuruhumat turab, pensuciannya dengan tanah. Baik. Wahada yakfi, jadi itu cukup. Cukup menyatakan bahwasanya kalau ini menggosokkan najis dalam hadis yang pertama dan kedua tadi kita baca, idza wati'a ahadukum, maka khubtsu pun ditafsirkan dengan najis lebih tepat. Karena sesuai dengan hadis yang sebelumnya, dengan hadis yang sebelumnya. Enam. Apalagi dengan hadis yang kemarin yang kita bahas, ketika seorang wanita bertanya bagaimana dengan dzail, dengan baju kami yang bergeser di tanah, kadang-kadang terkena najis. Dijawab, bukankah kamu menginjak yang berikutnya yang bersih, maka itu hada bihada. Najis yang tadi suci dengan yang ini. Itu juga sudah cukup. Qanibina a'azakumullahu muslimin yang saya hormati. Dan ini alhamdulillah menghentikan penyakit was-was dari orang-orang yang beriman. Faslun, pasal berikutnya. Wa kadzalika dailul mar'ah 'ala sahih. Ini yang kita baca tadi atau yang sudah disinggung pada kajian kemarin. Kadzalika dailul mar'ah 'ala sahih. Demikian pula pakaian wanita menurut pendapat yang sahih. Dan pakaian wanita yang menjulur disebut dail. Kenapa menjulur ke bawah sampai bergeser di tanah? Karena mereka ketika itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, para laki-laki tidak boleh isbal. Bagaimana dengan kami para wanita? Kalau kami tidak isbal, di mata kaki, maka kaki kami terlihat. Dijawab, yurkhiha shibran. Panjangkan di bawah mata kaki satu jengkal. Ternyata mereka berkata, ya Rasulullah, kalau satu jengkal, ketika kami melangkah, masih tetap terlihat kaki kami. Dijawab, yurkhiha dira'an. Panjangkanlah, julurkanlah sedira dan tidak boleh lebih. Lebih dari itu isbal bagi para wanita. Baik. Maka pertanyaannya, bagaimana kalau terkena najis? Karena wanita ketika berjalan di tanah bergeser. Dan dari rumah ke masjidnya, ihtimal ada kemungkinan-kemungkinan akan terkena najis. Qanibina a'azakumullahu muslimin yang saya hormati. Wa qalat imra'atun li Ummi Salamah. Berkata seorang wanita kepada Ummu Salamah, ini utilu daili wa amshi fil makanil qadar. Aku berjalan, aku memanjangkan pakaianku dan aku berjalan di tempat yang kotor. Faqalat qala Rasulullah sallam yutahiruhu ma ba'dahu. Kata Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, yutahiruhu ma ba'dahu, akan membersihkannya apa yang setelahnya, akan mensucikannya apa yang setelahnya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dalam hadis yang sahih. Dan juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan oleh Imam Malik dalam Muwatta dan juga Darimi. Wasahahahu al-Albani fi sahih Abu Dawud. Wa qad rakhasa an-Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lil mar'ati an turkhiya dailaha dira'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah memberikan keringanan bagi para wanita, boleh memanjangkan pakaiannya satu dira', satu hasta. Wa ma'lumun annahu yusibul qadar. Dan sudah maklum kalau dipanjangkan satu dira' dari mata kakinya, tentunya akan bergeser ke tanah dan akan mengenai kotoran-kotoran yang dilewatinya. Wa lam ya'murha bighusli dhalik. Dan Nabi tidak memerintahkannya untuk mencuci. Kalau saja kalian itu pendapatnya pendapat yang benar, dalam rangka kehati-hatian lebih baik dibersihkan, dalam rangka kehati-hatian lebih baik begini, niscaya Rasulullah SAW akan lebih dulu dan akan berkata kepada para wanita, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, ketika kalian dari rumah datang ke masjid, maka sampai di masjid basahi pakaian-pakaian kalian, karena dikhawatirkan mungkin kena ini, mungkin kena itu. Alaihi wasallam. Tetapi tidak, Nabi justru menyatakan dengan kalimat yang sederhana, hada bihada, kotoran yang tadi akan hilang dengan tanah yang berikutnya, akan tersucikan dengan tanah yang berikutnya. Demikian pula ucapan Ummu Salamah yang mengatasnamakan Rasulullah juga menyatakan yutahhiruha atau yutahhiruhu ma ba'dahu, akan mensucikannya apa yang setelahnya. Walam ya'murha bi ghusli dhalik. Nabi tidak memerintahkan untuk mencuci dailnya. Dail itu pakaian yang menjulurnya. Bal aftahunna bi annahu tutahhiruhul ardu. bahkan berfatwa untuk mereka para wanita bahwa pakaiannya akan menjadi suci, menjadi bersih dengan tanah yang berikutnya. Faslun, pasal berikutnya. Wa ma la tutayyib bihi qulubal muwaswisin. Di antara dalil-dalil yang berikutnya yang tidak menenteramkan hatinya para muwaswisin. Ini hadis-hadis yang kita bawakan sejak kemarin, itu menggelisahkan mereka. Masa sih? Apa enggak kotor? Apa enggak begini? Apa enggak begitu? Semua para muwaswisin ketika membaca hadis-hadis ini gelisah. Sebagian mereka dengan beraninya menolak hadis-hadis ini. Sebagian lagi menyatakan mungkin jangan-jangan dhaif. Padahal sudah diperiksa oleh sekian para ulama ahlul hadis. Bahkan di kalangan mereka ada yang menyatakan iya walaupun sahihul isnad tapi dhaiful matan katanya. Kenapa? Kata mereka sanadnya memang sahih tapi matannya bertentangan dengan akal sehat dan bertentangan dengan kebersihan, bertentangan dengan ini dengan ini. Cara mendhaifkan model apa yang seperti itu? Para ulama menyatakan kalau isnadnya sahih berarti betul-betul ucapan Nabi. Kalau betul-betul ucapan Nabi, apakah kita berani berkata bahwa ucapan Nabi ini enggak cocok dengan akal atau ucapan Nabi ini sungguh tidak masuk sama sekali dalam kebersihan? Astagfirullahaladzim. Khamilina a'azakumullahu muslimin yang saya hormati. Maka apa yang dibawakan ini benar kata Ibnu Qayyim. La tutayyibihi qulubal muwaswisin. Dalil-dalil yang tidak menenteramkan hatinya orang-orang waswas. Hati mereka-mereka yang terkena penyakit waswas gelisah dengan hadis-hadis ini. Wa mimma la tutayyib aw la tatibu bihi qulubul muwaswisin, atau kalau dibaca tatibu bihi qulubu ya, dengan dhamma, maka maknanya apa yang hati para muwaswisin tidak tentram dengannya adalah as-salatu fin ni'al, salat dengan sendal. Ini pun menggelisahkan mereka. Wa hiya sunnatun, sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashabihi. Ini sunnah Rasulullah SAW dan sunnahnya para sahabat. Fi'lan minhu wa amran, sunnah secara fi'l dan secara perintah. Perbuatan Rasulullah dan perintah Rasulullah SAW. Farawa Anasun ibn Malikin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah SAW kana yusalli fi na'alayhi. Diriwayatkan dari Anas ibn Malik bahwasanya Rasulullah SAW kana yusalli fi na'alayhi, bahwasanya Nabi SAW salat dengan dua sendalnya. Muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi Bukhari wa Muslim. Kitab-kitab yang tersahih setelah Al-Quran adalah kitab Bukhari dan Muslim kemudian. Ternyata muttafaqun alaihi, ternyata disepakati antara keduanya, Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis yang sama bahwa Rasulullah SAW sholat di atas kedua sendalnya. Bagaimana? Apakah kalian akan menolak hadis ini? Menolak hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan sekian para ulama ahlu sunnah? Naam, ikhwan fillah na'azakumullah, mereka kalaupun tidak berani menolak hadis yang sahih ini, mereka berkata, ya memang sahih sahih, tetapi Nabi kan kalau ada kotorannya diberitahu oleh Jibril. Lah kita, siapa yang beritahu kita? Alasannya itu. Padahal Rasulullah SAW menyatakan dalam riwayat lain, Khaliful Yahud fa innahu la yusalluna fi khifafihim wa lan'alihim. Kata Nabi, selisihilah Yahudi. Mereka tidak sholat di sepatu-sepatu mereka dan mereka tidak sholat di sendal-sendal mereka. Maka hendaklah kalian sholat di sendal-sendal kalian dan di sepatu-sepatu kalian. Selisihilah Yahudi. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kata para ulama atau sebagian mereka menyatakan bahwasanya sekali saja kita memakai sendal ketika sholat sudah cukup kita membedakan dari Yahudi. Sekali saja kita memakai sepatu atau sendal dalam sholat cukup kita menenteramkan diri kita bahwa kita tidak sama dengan Yahudi, bahwa kita menyatakan sunnahnya sholat di atas sendal, sholatnya di atas sepatu. Qanibina a'azakumullahu muslimin yang saya hormati. Dikatakan hadis ini dari Syaddad ibni Aus. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, Khaliful Yahudi, selisihilah Yahudi, fa'innahum la yusallun fi khifafihim walani alihim. Karena mereka tidak sholat di sepatu-sepatu mereka, dan mereka tidak sholat di sendal-sendal mereka. Demikian diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang juga hadisnya sahih. Di samping Abu Dawud yang meriwayatkan juga Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Dari Ya'la ibni Syaddad ibni Aus dari ayahnya secara marfu' wal hadis sahahahu Al-Albani fi Sahih Abi Dawud. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Abi Dawud. Wa qila li Imam Ahmad, pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad, Ayusalli ar-rajulu fi na'alayhi? Apakah seorang boleh salat dengan kedua sendalnya? Qala i wallah. Dijawab, i wallah. I bima'na na'am. Na'am wallah. Dan itu fushah. Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, bahwa kalimat i walaupun dipakai sekarang oleh orang-orang awam atau orang-orang ami di Saudi sana dan sebagainya, tapi itu fushah. Kenapa? Karena disebutkan dalam Al-Qur'an. Qul i wa rabbi innahu lahaqq. Qul i wa rabbi. Maka kalimat i wallah, kalimat i bimana na'am, itu adalah bahasa Arab yang fushah. Wa tara ahlul waswas. Kamu lihat mereka para ahlul waswas, idza buliya ahaduhum bi salatil janazah fina alayhi qama ala aqibayhima ka'annahu waqifun 'alal jamr. Kamu lihat mereka para ahlul waswas, idza buliya ahadu bi salatil janazah, ketika mereka mengikuti salat jenazah, fina alaihi, ternyata ada orang yang salat di atas kedua sendalnya. Salat jenazah bukan di masjid, di lapangan. Mereka memakai sendalnya. Qala qama ala aqibai, ahlul waswas tadi berdiri, bangkit, dan kemudian pergi, meninggalkan orang tersebut. Kenapa? Gelisah. Ka'annahu waqifun 'alal jamr, sepertinya dia berdiri di atas bara api. Enggak betah, panas, kayak jin di ruqyah. Kenapa? Melihat kaum muslimin pakai sendal. Ih, apa-apaan salat tuh? Pada pergi semua mereka. Menghindar ahli sunnah yang salat di atas sendalnya. Hatta la yusalli fihima. Begitu keadaannya hingga kalian mau melepaskan sendal-sendal kalian. Udahlah, enggak enak jangan pakai sendal, nanti mereka pada lari, pada takut. Nanti mereka berkata begini, berkata begitu, daripada yang mendingan-mendingan walaupun-walaupun akhirnya kita yang ngalah. Akhirnya ahli sunnah yang ngalah, dan itu tujuan mereka. Tujuan mereka mencemooh, tujuan mereka menyatakan dengan ucapan-ucapan yang jelek, atau dengan menghindar, dengan lari, dengan membuang muka. Itu semua tujuannya agar kalian jangan melakukannya lagi. Ikhwan ibn a'azakumullakum muslimin yang saya hormati. Wa fi hadithi Abi Sa'idin al-Khudri, idha ja'ahadukumul masjid fal yandur, fa'in ra'a ala na'alayhi qadaran fal yamsahu wal yusalli fihima. Hadis yang tadi dari Abi Sa'idin al-Khudri yang sudah kita baca secara lengkap. Rasulullah SAW melepaskan sendalnya, kemudian para sahabat ikut melepaskan sendalnya. Ternyata Rasulullah SAW tidak ridho mereka melepaskan sendalnya. Apa buktinya Rasulullah SAW tidak ridho mereka melepaskan sendalnya? Buktinya beliau tidak ridho, beliau menyatakan, lima khala'tum, kenapa kalian melepas sendal kalian? Ini ucapan menunjukkan ke Rasulullah SAW tidak ridho mereka melepas. Kenapa? Kenapa kalian lepas sendal-sendal kalian? Maka mereka menjawab, ya Rasulullah, ra'ainaka khala'tana 'alaik. Kami melihat engkau melepas kedua sendalmu, fakhala'na, maka kami pun melepaskannya. Dijawab, kalau aku tadi Jibril memberitahu bahwa ada kotoran di sepatuku atau di sendalku, maka aku lepas. Sedangkan kalian, kalau kalian masuk ke masjid, periksalah sendal-sendal kalian. Karena malaikat enggak akan beritahu kalian, kalian bukan nabi. Maka periksa sendal kalian. Kalau ada kotoran, gosokkanlah ke tanah. Falyusalli fihima, maka hendaklah salat dengan keduanya, kata Nabi. Ikhwan fillah, na'azakumullakum muslimin yang saya hormati. Dan dikatakan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, salatu bin ni'al sunnatun walau alal mafrushat. Salat di atas sendal tetap sunnah, walaupun di atas karpet, walaupun di atas hamparan, walaupun di atas permadani yang tebal. Ikhwan fillah, na'azakumullakum muslimin yang saya hormati. Yang jelas adab-adabnya ketika kita masuk, apa yang dikatakan Rasulullah SAW, kalau ada adza hendaklah dibersihkannya, digosokkannya sebelum masuk ke masjid. Faslun wa min dhalika anna sunnata Rasulullah SAW as-salah haitsu kana. Di antara riwayat-riwayat yang membuat jengkel mereka para ahlul waswas adalah bahwa Rasulullah SAW salat dimanapun beliau menemui waktu. Ya, ini ketika mendapatkan waktu salat, beliau salat. Apakah di pepohonan rumput-rumputan, atau di padang pasir, atau di mana saja, beliau salat. Siwa manaha anhu, kecuali di tempat yang terlarang. Tempat yang terlarang disebutkan hanya tertentu saja. Makbarah, wal hammam, wa atanil ibil. Tiga perkara. Di kuburan yang tidak boleh, dan kemudian di kamar mandi, tempat buang air. Dan yang ketiga, di a'tanil ibil, di tempat mendekamnya unta, karena itu tempat mendekamnya syaitan atau tempatnya syaitan. Qanibina a'azakumullah, kita akan bahas hadis-hadisnya insyaAllah pada kajian mendatang biiznillahi ta'ala. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.